Belanin jelungup-jelungup iku malu bapake. Ya Allah. Ini bukti kecintaan keluarga besar PO Kurnia Tran ya. Semoga sukses, lancar rezekinya. Amin. Bisa ngundang New Palapa lagi. Amin. Wiwi Sagita New Palapa Punelca. Bucaya yu lincah bodine ambek sewu ngeweten. Bo. Pelakune amak ngok.